إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار معاشر المسلمين Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi keimanan untuk bisa melakukan sekian banyak ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya, haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Qala akhbarana Sufyan an Zaid an Murrah an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki untuk kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan harta kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Dan Allah memberikan al-iman, al-hidayah. Tidaklah Allah berikan al-hidayah, al-iman kecuali bagi hamba yang Allah cintai. Dan barang siapa yang mengkhawatirkan hartanya ketika dia infakan di jalan Allah, dan ketika dia takut ketika bertemu dengan musuh, dan dia mengkhawatirkan untuk malam itu menyusahkan dirinya, ketika dia hidupnya tidak tenang, gundah gulana, maka perbanyaklah dia berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ayuhal muslimuna ibadallah, hadis yang mulia ini datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud mauqufan, wa hadha sahih wa sahhahahu Albani rahimahullah. Adapun hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah hadis yang lemah. Sehingga yang sahih dari hadis ini adalah hadis yang mauquf. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini memiliki hukum rafa'. Itu sampai kepada Nabi SAW. Di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa akhlak yang baik, perangai yang baik, itu merupakan anugerah dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan barang siapa yang mendapatkan, yang memiliki akhlak yang baik, perangai yang baik, apakah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi tabiat pada dirinya, ataukah akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang dia usahakan, yang dia latih untuk bisa mendapatkan perangai tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Dia telah mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh para sahabat tentang sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sesuatu yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Seorang itu bertakwa kepada Allah dan dia memiliki perangai dan akhlak yang baik. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ana za'imun bi baitin fil jannah liman hasuna khuluquh. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang baik, perangai yang baik. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan, ma min syai'in fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan nanti di yaumul qiyamah dibandingkan seorang itu memiliki perangai, memiliki akhlak dan kepribadian yang baik. Maka dari itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, barang siapa yang memiliki perangai yang baik, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah berikan kepadanya husnul khuluq, atau Allah berikan taufik kepada dia untuk bisa melatih dan berusaha, berupaya untuk memiliki akhlak tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidaklah akhlak yang baik itu diberikan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah diberikan akhlak yang baik itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa rizki adalah sesuatu yang telah pasti. Rizki itu adalah merupakan perkara yang telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hamba yang hidup di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan, telah menetapkan kadar rizki untuk mereka. Ada di antara mereka yang Allah lapangkan rizkinya, ada pula di antara mereka yang Allah sempitkan rizkinya. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rizki, menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi untuk mereka kehidupan mereka, rizki mereka ketika mereka di dunia ini. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, maka kita tidak boleh khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan rizki dari Allah. Artinya rizki itu akan selalu kita dapatkan selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Sesungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan meninggal seorang jiwa sampai sempurna untuknya rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuknya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa perkara rizki adalah perkara yang sudah pasti, sesuatu yang telah Allah tentukan, sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan nikmatul iman, nikmatul hidayah, ya, alal Islam was sunnah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dan ini merupakan bukti cinta Allah kepada hambanya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa at-taufiq, nikmatul iman, biadillah, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memberikan hidayah, kita tidak bisa memberikan seorang itu beriman kepada Allah walaupun kepada orang yang kita cintai. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih ketika pamannya Abu Thalib mati di atas kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala tegur dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita masyarul muslimin bahwa harta bukanlah ukuran cinta Allah kepada hambanya. Bahwa harta bukanlah tolak ukur kecintaan Allah kepada hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harta ini bisa mengantarkan kita kepada kecintaan Allah, juga bahkan bisa mengantarkan kita kepada kebinasaan. Dan ini semua tergantung kepada kita. Jika harta itu membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah bukti Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Namun sebaliknya, jika harta itu membawa kita semakin jauh dari Allah, membawa kita kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka itu adalah petaka dan kebinasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka lalai dari Allah, lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan untuk mereka harta, Allah bukakan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan dunia, sampai mereka telah merasa gembira. Kata Allah, akhadnahum, kami pun siksa mereka dengan tiba-tiba. Dan ketika itu mereka, faidahum mublisun, tiba-tiba mereka itu menyesal. Dan mereka ketika itu menyangka bahwasannya yang seperti ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka dari itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara rizki, perkara harta, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana harta itu membawa kita. Apakah sesuatu itu akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, ataukah sebaliknya, harta itu menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Abu Hazim Salama ibni Dinar Al-A'raj mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahuwa baliyah. Semua kenikmatan, apakah itu harta, apakah itu kesehatan, atau yang lainnya, ketika semua ini tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah petaka dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini juga mengisyaratkan kepada kita akan rendahnya kehidupan dunia, akan rendahnya harta benda, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan tentang hakikat kehidupan dunia. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ حَيَوَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah kehidupan yang melalaikan dan main-main. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sangat sedikit. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membandingkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum fil yam falyandur bima yarji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali perbandingannya adalah seperti seorang di antara kalian, dia mencelupkan tangannya, jarinya ke lautan, kemudian dia angkat, maka air yang menetes dari jarinya itu adalah kehidupan dunia, sementara lautan yang begitu luas itu adalah kenikmatan akhirat. Karena sesungguhnya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua apa yang kita miliki di dunia ini akan hilang. Dan yang kekal adalah sesuatu amal saleh yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menggambarkan bagaimana rendahnya dan hinanya dunia ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, kemudian di sisi kanan dan kirinya ada para sahabat, Rasulullah mendapati seekor kambing kecil yang cacat pada telinganya dan kambing itu pun telah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ya, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengambilnya ya Rasulullah, mana snaubih, apa yang kita bisa gunakan dengan kambing ini. Kemudian Rasulullah kembali menawarkannya, sudah, siapa di antara kalian yang mau mengambilnya gratis? Para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya kambing ini, ya, kalau seandainya kambing ini pun hidup, ini pun cacat, bagaimana kalau kambing ini adalah sesuatu yang sudah menjadi bangkai? Siapa di antara kita yang mau mengambilnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, demi Allah, ya, sesuatu ini, kambing ini yang telah menjadi bangkai dan cacat, sesungguhnya itu lebih rendah di sisi Allah untuk kalian. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, ya, hadis yang mulia ini di atas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengisyaratkan kepada kita tentang rendahnya kehidupan dunia, hinanya kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah berikan sampai pun kepada orang yang Allah tidak cintai. Maka dari itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita at-taufiq untuk bisa menjalani hidup ini hatta al-mamat ala al-islami wa sunnah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna attiba'ah wa arina al-batil batil wa rizukna istinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'simna minal bid'i wal fitnah wa ahyina 'alal islami was sunnah waj'alna mimman yattabi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil hayatid dunya wahshurna fi zumratihi ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.